69 Warawa dan meriwayatkan siapa Ibnu Majah an Anasin dari Anas Anil Barro Ibni Azib dari Baro bin Azib radhiyallahu anhum radhiya semoga ridho siapa Allah anhum dari semua. Qala berkata Baro ibni Azib, kunna bukti kami ma'an nabiyyi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi janazatin ada pada janazah bersama janazah pajalasa lalu duduk Nabi. Ala syafiril qabri di bibir kuburan, di dekat kuburan. wabaka dan nangis Nabi. Wa abka dan nangis aku, hatta belah sehingga basah. Apa asaro tanah. Waqala dan berkata Nabi, ikhwani saudaraku, limisli haza itu seperti ini. Fa'aidu maka kalian semua harus mempersiapkan. Persiapan. Jadi kata ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas, Anas dari Barok bin Azib. Kata Barok, kami bersama Rasul dalam suatu jenazah. Lalu Rasul duduk di dekat kuburan, di dekat pemakaman tersebut. Lalu Rasul nangis. Lalu aku pun ikut nangis. Lihat Rasul nangis, kita pun ikut nangis. Sampai-sampai tanah basah saking banyaknya air mata mungkin yang keluar. Dan Rasul berkata, ikhwani limis lihaza. Kita semua, saudara-saudara kita semua, ya limis lihaza seperti ini. Dalam arti ya akan mati gitu. Akan mati, akan dikubur. Fa'aidu, maka kalian harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi alam barzah. Begitu para hadirin. Kalau kita renungkan apa bekal yang sudah kita siapkan, begitu ya. Qala berkata siapa asy-syekhu musannif warawa dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa An-Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi innal abda sesungguhnya seorang hamba iza wuti'a apabila disimpan abdun fi qabrihi di kuburannya abdun di makomnya di kuburannya watawalla dan meninggalkan anhu dari abdun siapa ashabuhu sahabat-sahabat abdun Bismillahirrahmanirrahim. Watawalla dan meninggalkan anhu darinya. Dari adun siapa ashabuhu, sahabat-sahabatnya. Anahu sesungguhnya kelakuan layas ma'u, yakin mendengar. Hafqo qur'ini alihim, gerakan ketukan sendalnya ashab. Izan syorofu, apabila sudah berpaling ashab. Anhu dari abdun. Ata maka akan datang hu kepada abdun siapa malakani dua malaikat. Payuk idani maka mendudukkan malakani hu kepada abdun. Fayaqulani maka berkata malakan lahu kepada abdun, ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad, ma kunta, bagaimana takulu engkau berkata, maksudnya ma fi hadzal rajul Muhammad, pada laki-laki ini yang namanya Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Itu maksudnya Maya. Fa'amal mu'minu maka adapun orang yang beriman. Fayaqulu maka akan berkata mu'min. Ashadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ashadu aku bersaksi annahu sesungguhnya Muhammad. Abdullahi itu hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. Fayuqalu maka diceritakan kepada abdun tersebut, unzur ila maq'adika minan nar, unzur lihatlah olehmu, ila maq'adika dari tempat dudukmu, minan nar dari api neraka. Abdala telah menukar ka untukmu siapa Allahu Allah, bihi terhadap maq'adika minan nar, maq'adan terhadap tempat duduk, fil jannati di surga. Fayaro maka melihat abdun huma terhadap nar dan jannah, jami'an dengan semuanya. Wa ammal kafiru dan adapun orang kafir. Wal munafiqu dan orang yang munafik. Fayaqulu maka berkata munafik, kafir atau munafik. La adri, aku tidak tahu. Kuntu akul, apa yang harus aku katakan. Ma yakulu, seperti yang mengatakan siapa annasu, manusia, fihi pada umat. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan seperti yang orang lain katakan, gitu maksudnya. Fayuqalu, maka ditanya lagi. Ladaroita, tidak tahu engkau. Walataleita, dan tidak membaca engkau. Sumayub dromu, lalu dipukul si Abdun. Bimit trokotin dengan gada. Min hadidin, dari besi. Dorbatan dengan pukulan, dengan sebuah pukulan, baina uzunaihi, antara dua telinganya. Ayasihu, maka menjerit si Abdul. Soehatan, dengan jeritan. Yasma'u, yang bisa mendengar. Ha, terhadap soehah. Siapa man makhluk yalihi, yang ada di sebelahnya. Illa faqalain, kecuali jin dan manusia. Wa hadzal hadis, dan adapun hadis ini, yusbitu, itu menetapkan hadis. Syai'an, terhadap sesuatu, akhoro, yang lain. Ghoiro maksud diterjemah, selain daripada maksud terjemah. Wahuwa, yaitu su'alul qabri, pertanyaan kubur. Titik. Nah, para hadirin, apabila seseorang meninggal, ini hadis yang kembali adalah sebuah hadis yang sangat soheh. Hadis soheh riwayat Imam Bukhari Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, mutawatir jidan. Soheh jidan. Yang menunjukkan tentang adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang hamba yang meninggal, seseorang yang meninggal tatkala sudah disimpan di kuburnya, sudah beres dikubur, ditutup oleh tanah, lalu sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarga-keluarganya meninggalkan. Terdengar dari ketukan sendalnya, gerakan ketukan sendal, nada meninggalkan kubur, begitu. Nah, itu tidak lama akan datang dua malaikat. Lalu dua malaikat tersebut akan mendudukannya. Mendudukan. Lalu duduk. Setelah duduk, ditanya, ma kunta taqul fi hadza rajul Muhammad, siapa Muhammad, atau apa pendapatmu tentang Muhammad. Nah, itu ada yang bisa menjawab, ada yang enggak bisa menjawab. Kalau orang mukmin, orang beriman, tukang amal soleh, itu akan menjawab, asyhadu anna annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya nama yang kau sebut itu, yaitu Muhammad, itu adalah abdi dan rasulnya Allah. Lalu kata kedua malaikat tersebut, disampaikan kepadanya, lihat. Diperlihatkan ini surga, ini neraka. Ini adalah awalnya tempat kamu, tempat dari neraka. Tapi sekarang Allah sudah menggantikan, menukar tempatmu yang di neraka itu dengan tempatmu di surga. Jadi intinya mah bakal dimasukkan ke dalam surga. Begitu para hadirin. Ya sebetulnya sih pertanyaan sepele, dan bagi kita mungkin mudah pada saat ini untuk menjawab. Tapi sebetulnya yang akan bisa menjawab itu bukan lisan kita, tapi amal perbuatan kita. Betul enggak kita ini dalam bernabi, berrasul kepada Muhammad gitu loh. Kalau kita enggak benar bernabinya, enggak benar-benar mengikuti sunnah-sunnahnya, ya percuma saja kan begitu. Betul tidak hadirin? Mulut dikunci yang tukang bohong, mulut yang tukang ngomong. Ya, dalam surah Yasin juga akan dijelaskan. Bagaimana itu? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu mulainya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bukan khatamallahu itu. Itu mah. Apa itu yang tangan dan kaki yang akan jadi saksi nanti di akhirat, bukan hanya di akhirat tapi juga di alam barzah. Mulut ini akan terkunci, gak bisa ngejawab hadirin. Jadi intinya maksudnya seperti apa? Yang bisa menjawab itu ya amal. Kalau amalnya benar, ya tentu dia akan bisa menjawab. Gak bisa, saya mau ngapalin pertanyaan malaikat munkar dan nakir dari sekarang. Kalau saya ditanya man rabbuka, saya akan jawab Allah. Kalau saya ditanya waman nabiyuka, saya akan menjawab Muhammad. Wama imamuka Al-Quran. Tapi kelakuan kita bukan seperti orang yang bertuhan kepada Allah, bukan seperti orang yang beragama Islam, bukan orang yang kayak Rasul ke Nabi Muhammad, bukan kayak orang yang berpedoman kepada Al-Quran. Meskipun sekarang hafal malakat istilahnya, tapi karena memang tidak sesuai begitu kan, ya tetap aja itu akan disiksa oleh Allah. Jawab gak bakal bisa menjawab. Begitu para hadirin. Makanya kita kalau aku siapa Tuhan Anda Allah, ya harus betul dalam bertuhan kepada Allah. Apa pedoman hidup Anda Al-Quran, ya harus betul-betul dijadikan sebagai pedoman. Jangan hanya sekedar digunakan untuk sumpah jabatan doang, hanya digunakan untuk hiasan lemari saja, tapi untuk dibaca dan diamalkan, dijadikan pedoman, baru akan bisa menjawab. Waman imamuka, kata malaikat, jawab dia Al-Quranul Karim. Betul, langsung diperlihatkan oleh malaikat tempatnya nanti di surga. Begitu para hadirin. Sedangkan kalau misalkan orang kafir, orang munafik, pas ditanya ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad, ditanya kayak gitu, dia jawab la adri kuntu aqul ma yaqulun nas, aku enggak tahu apa yang harus aku katakan seperti orang lain katakan. Tuh enggak bisa ngejawab begitu, padahal saya kira semua orang sudah pernah tahu, pernah dengar siapa itu Muhammad, baik orang Islam ataupun luar orang Islam pasti tahu begitu ya. Yang memang enggak semua, yang primitif mungkin enggak tahu, itu mah ahli patroh aja gitu. Tapi kalau manusia zaman sekarang di hampir semua negara begitu, yang apalagi informasi itu masuk, saya kira pernah mendengar nama Muhammad. Begitu. Jangankan orang kafir, orang Islam sendiri kalau kelakuannya munafik, tetap aja dia nggak bakal bisa menjawab. Begitu. Jadi saya kira saat ini semua orang juga tahu siapa itu Muhammad, Nabi dan Rasulnya orang Islam. Tapi pada saat dia ditanya, dia tidak akan mampu untuk menjawab. Ma adri kuntut akul kama takulun nasbi, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan seperti yang orang lain katakan. Kata malaikat, la daraita wala talaita, kamu memang enggak pernah tahu dan enggak pernah mau tahu dan enggak pernah mau membaca dan enggak pernah mau mendengar. jengkel tuh malaikat. Akhirnya dipukul dengan gada dari besi di antara kedua telinganya. Berarti apanya itu, mukanya atau belakangnya digedir sama gada. Yes. Menjerit dengan jeritan yang luar biasa. Yang semua makhluk itu mendengar jeritan tersebut yang ada di sekitarnya. Kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin itu gak dengar. Sebab kalau dengar, wah takut semua gitu kan. Makanya dunia nanti gak rame gitu. Iman semua. Kayak ayam, kayak kucing, atau makhluk-makhluk yang lain selain jin dan manusia itu mendengar jeritan itu. Ya, gendir sama malaikat munkar dan nakir. Na'udzubillahi min. Begitu pala hadirin. Terus wa waroda dan datang fi ahaditsa ukhra dalam hadis-hadis yang lain. Apa as-su'alu pertanyaan an rabbina dari Tuhan kita azza wa jalla wa dinina dan agama kita. Ziyadatan sebagai penambah anis su'ali dari pertanyaan an-nabiyina dari nabi. Dalam hadis yang lain bukan hanya man nabiyuka, tapi juga ada man robbuka dan ada wama dinuka. Bahkan dalam keterangan lain ada wama imamuka dan waman ikhwanuka. Bahkan dalam keterangan lain waman imamuka, imam di, apa imamnya, bukan imam pedoman, imam tapi itu mah jarang ya. Ini yang masyhur itu yang lima itu. Yang biasa kita baca, yang disebut dengan Sega Tasdek. Jadi di antara pertanyaannya itu adalah man robbuka, wama dinuka, waman nabiyuka, wama imamuka, waman ikhwanuka. Nah itu yang akan ditanyakan nanti. 5 poin. Titik. Wahada soal dan adapun pertanyaan ini, huwa adapun soal tersebut, fitnatul qabri itu fitnah kubur. Allazi yang fihi padanya yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Ah begitu hadirin. Jadi pertanyaan ini yang disebut dengan fitnah kubur. Nah kita ingin diselamatkan dari fitnah kubur. Cobaan di alam kubur. Fitnah itu kan bukan hanya ngomongin orang gak sesuai bukti. Bukan hanya itu. Fitnah bisa diartikan juga bencana. Fitnah bisa diartikan juga sebagai ujian. Itu tergantung syakul kalam juga kan. Di dalam Al-Quran ada bahasa fitnah menjelaskan tentang siksaan. Fitnah bencana. Fitnah ujian dan lain sebagainya. Nah begitu. Ada fitnah kubur. Fitnah kubur. Itu adalah pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Dan ini yang telah Allah firmankan. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Allah akan menetapkan dengan qaul as-sabit bagi orang-orang yang beriman fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya ada sebuah doa yang harus kita dawamkan, biasanya dibaca sebelum kita aweh salam. Betul tidak? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Gimana itu hadirin? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min dan seterusnya lah begitu ya. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu min azabil qabri, dari siksa kubur, wa min azabinar, dan dari siksa api neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah hidup, wal mamat, dan fitnah mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya masihid dajjal. Dajjal. Suka dibaca enggak itu doa itu? Bacanya sebelum awes salam kan? Hah? Baca pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arabnya dong. Biasanya yang kita baca sebelum kita aweh salam itu, kalau kita lagi tahiyat akhir, itu biasanya diantaranya adalah Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Lalu setelah itu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan mungkin yang dimaksud dengan fitnatil mamat itu fitnah kubur. Apa? Yaitu cobaan, pertanyaan, ujian pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kira-kira kita bisa menjawab enggak? Insya Allah. Asal buktikan saja sekarang di dunia. Enggak perlu ngapalin. Tapi kalau kita betul-betul bertuhan kepada Allah, berasul kepada Muhammad, beragama Islam dengan memegang keislaman, berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman, ya insya Allah dengan sendirinya kita akan bisa menjawab tanpa harus ngapalin dari sekarang, hadirin. Begitu. Jelas tidak, hadirin? Wa fi hadal qadri, dan dari ukuran ini, kifayatun itu ada kifayah. Wa fauqal kifayah, dan fauqal kifayah lil muslim, bagi seorang muslim, allazi, yang yuridu, berharap muslim, al-wusula, sampai ilal haqqi, kepada hak, min tariqihi, dari jalannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Biasanya assalamualaikum. Panasallahu ta'ala husnat taufik wal hidayah wal afiyah wa husnal khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu penutup. Jadi simpulnya malah itu ya, kita harus yakin terhadap adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kenapa? Karena sangat jelas ayat Al-Qur'annya pun ada, terus hadis-hadisnya pun banyak yang sahih-sahih. Begitu. Jadi kenapa juga kita enggak percaya menyatakan bahwa wong modar ya wis modar. Ya, enggak bisa. Orang mati udah saja mati. Begitu. Enggak bisa, hadirin. Ini hadisnya, dalilnya. Ada ya? Itu diantaranya yang saya pahami itu ada sebahagian golongan yang menyatakan tidak akan ada yang namanya alam ba'ats. Itu orang Islam. Ngakunya yang tashibu ila dinil Islam. Golongan siapa? Golongan pula sifah. Orang-orang pula sifah ngomongnya kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada tiga poin besar. Kenapa pula sifah itu dikategorikan sebagai orang kafir meskipun ngakunya Islam. Pertama, dia meyakinkan bahwa alam ini qadim. Yang kedua, menyatakan bahwa Allah hanya mengetahui yang kulihat saja. Tidak tahu yang jujiat. Bilangan-bilangan kecil Allah enggak tahu. Kalau Allah tahu Arif Nur Ihsan, ya Arif Nur Ihsan itu ya itu aja gitu. Tanpa mengetahui apa yang ada, bagian-bagian apa yang ada pada dirinya. Nah, itu kafir orang yang ngomong kayak gitu. Allah mengetahui segala. Dan yang ketiga, mereka meyakini tidak akan ada yang namanya alam ba'ats, termasuk balasan nanti di alam barzah dan alam akhirat. Orang mati ya udah saja mati. Ini aneh sekali kan, orang Islam tapi keyakinannya kayak gitu. Ngakunya Islam tapi keyakinannya seperti itu. Makanya orang yang seperti itu dikategorikan sebagai orang kafir saja. Nah, hadirin, jadi harus kita yakini karena termasuk akidah syam'iyah. Akidah syam'iyah. Akidah yang telah didengar dari Allah dan dari Rasul bahwa itu akan ada dan akan terjadi. Kalau kita tidak meyakini, maka batal akidah syam'iyah kita. Batal akidah syam'iyah kita, batal asyhadu anna Muhammadur Rasulullah kita, batal asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, batal syahadatain kita, batal syahadatain kita, berarti kita tidak beriman. Dan gagal teh ya kan. Kalau kita tidak beriman ya berarti kita kafir, na'udzubillahi min. Begitu. Anas'alullah ta'ala husna taufik, kita memohon kepada Allah taufik dan hidayah yang baik, wal afiyah wa husnal khatimah. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Insya Allah. Al-misalus samin. Adapun ini perumpamaan permasalahan yang ke-8. Ziaratu Rasulillah, yaitu berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syaddur rihal, dan berbondong-bondong ilaiha menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun jadi permasalahan. Ada sebahagian golongan yang mentidakbolehkan untuk berziarah ke makam Rasul. Makanya ada dalam kitab kitab Tadzkirah Imam Nawawi, itu digubah itu oleh orang-orang Wahabiyin, oleh orang-orang Wahabi. Ini orang-orang Wahabi ini orang yang enggak senang orang itu berziarah ke makam Rasul. Imam Nawawi nulis dalam kitab Tadzkirah, yaitu tentang suatu bab yang babnya itu adalah babun ziaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ziaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu bab yang menjelaskan tentang ziarah kubur ke makam Rasul. Nah itu oleh orang-orang Wahabi, orang-orang Arab sana itu diganti. Digantinya itu dengan ziarah ila masjid Rasulillah. Jadi kalau kata mereka, kalau berziarah ke makam Nabi itu tidak boleh, haram. Tapi kalau berziarah ke masjid Nabi, ke masjid Nabawi, boleh. Makanya itu yang awalnya tulisannya itu qabri, itu diganti dengan masjid. Tujuannya apa? Ya, supaya orang membaca bahwa tidak ada ziarah kubur ke makam Nabi. Itu yang ada ziarah ke masjid Nabi. Itu kitab Tadzkirah. Dan itu yang kemarin diselenggarakan. Santri Mimpo katanya ada yang ke sana. Saya enggak tahu siapa, berapa orang. Di Cicalengka, di pesantren Al-Falah. Ada seminar nasional yang dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Surya Dharma Ali. Dan di situ banyak kitab-kitab, banyak sekali ternyata hadirin yang digubah oleh orang-orang Wahabi. Setelah digubah, dicetak banyak, disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Begitu para hadirin. Gak tahu ada enggak santri Mimpo yang ke sana? Ada enggak? Ada. Siapa? Oh, Kang Coy, ke sana Kang Coy. Ke sana. Berenam, siapa aja? Subhan terus, Furqon terus, Lutfi terus. Ada 6 orang ya kalau enggak salah. Santri Mimpo pada ke sana. Betul kan membahas itu kan? Betul. Arif juga ke sana. Wah, Arif ini ikut enggak ke absen dia. Begitu. Itu masih enggak apa namanya? Di Facebook kan sempat diupload tuh. Data kitabnya masih enggak? Hah? Coba di-up lagi. Dicari barangkali masih ada. Saya juga agak lupa begitu, cuman baca sepintas. Nanti mungkin saya download dalam kitab apa saja yang digubah oleh orang-orang Wahabi. Kan itu secara tidak sengaja, secara apa? Itu kan orang yang enggak ngerti ngaji baca itu begitu. Banyak yang enggak ngerti. Dicetak banyak, disebar ke seluruh penjuru dunia. Dijual. Yang ngejualnya juga kan enggak mungkin dia baca satu-satu, betul tidak? Akhirnya ada yang beli. Yes, beli katanya. Lalu beli kitab Tafsirah. Atau kitab Syafinah juga ada yang diubah mungkin ya. Ada. Tapi tidak kitab-kitab yang besar ya, yang kategorinya internasional begitu. Beli kitab Tafsirah, pada beli santri. So, kiainya juga sama. Misalkan beli dari sana. Nah, terus tanpa sadar kan baca itu. Gak mungkin lah. Apa yang udah ada di dalam kitab itu diganti-ganti sama dianya, sama kiainya kan gak mungkin juga kan. Nelaah satu-satu terkadang kan. Apalagi kalau misalkan ya kalau kiainya teliti dan ini dirasa menyimpang ya mungkin diluruskan. Ini kok maksudnya kayak gini, saya gak ngerti kan gitu. Tapi orang yang biasa-biasa saja itu dia tanpa sengaja dia akan membaca itu. Dan akan disampaikan kepada santrinya seperti itu, melogati kitab seperti itu, akhirnya tanpa sadar kan mengikuti paham daripada orang-orang Wahabi itu. Jadi tidak dirubah secara keseluruhan, tapi kata-katanya saja yang diseleweng-selewengkan persis kayak orang-orang Yahudi, kayak orang-orang Nasrani yang mengubah Injil dan Taurat asli. Kan tidak dirubah secara keseluruhan. Cuman poin-poin penting saja yang dirubah. Masalah ketuhanan saja dirubah dalam kitab Injil itu. Nah ini juga sama. Yang sekiranya bertolak belakang dengan paham-paham mereka. Kayak ziarah, kayak tawasul. Itu bahasanya ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan. Atau ada yang diganti. Kan ini luar biasa ini orang-orang Wahabi. Makanya pemerintah Indonesia itu alhamdulillah cepat tanggap begitu. Mungkin ada masukan dari beberapa kiai, dari beberapa orang yang merasa resah dengan kehadiran kitab Tafsirah yang tidak sesuai begitu loh. Atau dengan kitab-kitab yang lain, akhirnya mengadakanlah muktamar nasional di Cicalengka Pondok Pesantren Al-Falah, di pondok pesantrennya Kiai Haji Ahmad Syahid. Di situ dihadiri oleh seluruh warga Indonesia dari berbagai daerah, perwakilannya pada datang semua. Begitu. Nah, itu membahas masalah itu para hadirin. Jahat berarti ya. Bahkan pernah baca juga artikel bahwa orang-orang Wahabi ini itu menggali terowongan. Menggali terowongan yang menuju ke Masjid Nabawi. Tujuannya mau ngapain? Mau maling, mau ngambil jasad Nabi. Begitu pala hadirin. Orang-orang kayak gitu udah enggak. Ini udah di luar. Ya, mereka udah punya niat seperti itu ya. Tapi tidak berhasil akhirnya. Kayak orang-orang Yahudi. Pak itu parah luar biasa tuh. Pengen menguasai Masjid Al-Aqsa. Sekarang bikin terowongan-terowongannya. Betul tidak? Garapan orang-orang Yahudi. Ada berapa terowongan itu menuju ke Masjid Al-Aqsa. Kemarin ada gambar undangan nih ke Minpo. Cuman waktu itu bentrok ya. Ada 3 acara kalau gak salah itu undangan pada hari itu. Yang datang ke rumah itu ada dari Hizbut Tahrir, ada Gelora Bung Karno. Wah, untuk menyuarakan khilafah. Itu pada hari Ahad itu. Terus kalau tidak salah pada hari yang sama atau di minggu lain begitu. Cuman saya tanggalnya lupa. Tapi waktunya itu hampir sama. Dari Hizbullah. Hizbullah. Ah, itu ngasih ke rumah itu undangan untuk pesantren. Juga ngasih apa yang akan Dulu kita pernah hadirin rombongan kita tahun 2008 atau pokoknya waktu gencar-gencar juga Israel nyerang Palestina. Tempatnya juga sama di pos Indonesia di Jalan Riau. Di Jalan apa? Riau ya betul. Ambon. Ya, di jalan itulah pokoknya yang pos Indonesia itu yang besar itu. Di situ penggalangan dana di antaranya. Lalu orasi-orasi dari berbagai macam negara, wah luar biasa memang orasinya pada bagus-bagus. Gitu. Jadi itu mengajak kita. Nah, di antara di samping undangan yang diberikan itu ada skema, ada peta penggalian orang-orang Yahudi ya untuk menguasai Masjidil Aqsa. Ada berapa terowongan yang sudah digali ini. Jadi minta bantuan untuk perjuangan pembebasan Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa dari kekuasaan atau dari ancaman orang-orang Yahudi. Mungkin berapa tahun yang akan datang kalau misalkan dibiarkan, itu Masjid Al-Aqsa itu bisa dikuasain sama orang-orang Yahudi. Padahal Masjid Al-Aqsa itu hakuna milik kita. Dan memang perjuangan ini oleh Hizbullah itu sudah digembor-gemborkan sudah dari sana. Begitu. Cuman memang sayang sekali kemarin kita nggak ada satupun. Padahal pada tahun 2008 itu, kalau nggak salah ya, tapi saya agak lupa tahunnya karena udah agak lama, itu santri Mimko itu banyak. Karena deket kita kompoi pakai motor waktu itu. Nah tahun ini nggak tahu, karena mungkin pada kesana juga sebahagian ke Gelora Bung Karno begitu. Nah para hadirin, jadi ngeri mereka ini berbagai macam cara. Mungkin kalau langsung mengambil jasad Rasulullah yang mulia mungkin gak bakal bisa. Jadi mereka menggali terowongan. Demikian juga orang-orang Israel yang pengen menguasai Masjidil Aqsa. Mungkin agak berat perlawanan dari mujahid-mujahid Palestina juga luar biasa. Akhirnya menggali terowongan. Ngeri ya. Memang kita harus bersatu para hadirin. Kala berkata siapa Al-Qadi Iyad, Qadi Iyad di kitabihi di dalam kitabnya Qadi Iyad. Ash-Shifa, kitab Ash-Shifa. Nah ini kalau enggak salah Qadi Iyad ini. Kalau enggak salah, tapi saya agak lupa ini yang rampok Imam Syafi'i ya. Ini kitab Ash-Shifa ini soalnya namanya. Bita'rifi hukukil Mustafa, tentang ta'rif hukukil Mustafa. Ziyaratu qabrihi, adapun berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bita'rifi hukukil Mustafa itu artinya mengetahui hak-hak Nabi begitu. Min sunanil muslimin, itu dari sunnah-sunnah kaum muslimin. Mujma'un, yang disepakati apa alaiha itu ziarah. Wa fadilatun, dan sebuah keunggulan, keutamaan. Wa murahhabun, yang disukai apa piha itu ziarah. Kata Qadi Iyad di dalam kitabnya Ash-Shifa bi ta'rifil Mustafa, bahwa ziarah ke makam Nabi itu merupakan sunnah bagi kaum muslimin yang telah disepakati bersama, karena di situ banyak keutamaan dan disukai. Rawak meriwayatkan Sumarawak, lalu meriwayatkan Qadi Iyad di sanadihi, dengan sanadnya Al-Muttasil yang sampai An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, radhiya semoga ridha siapa Allahu Allah anhuma, dari Ibnu dan Umar, Abdullah bin Umar. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaroni fil madinah muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man, barang siapa orang zaro yang berziarah mani kepadaku, fil madinati ke Madinah, di Madinah, muhtasiban karena ikhlas, dengan ikhlas. Muhtasiban itu karena Allah, ikhlas. Karena maka bukti manti jiwari itu akan bertetangga denganku. Wakuntu dan bukti aku syafi'an itu akan memberikan syafaat lahu kepada man yaumal kiamati di hari kiamat. Wafi hadisin akhoro dan di dalam hadis yang lain, man zaroni ba'da mamati faka'annama zaroni fi hayati. Singkah jalma anu ziaroh. Man barang siapa orang zaro yang berziaroh man ni kepadaku ba'da mamati setelah kematianku. Pakaan nama zaroni maka seperti berziarah man ni kepadaku fi hayati setelah matiku, fi hayati pada saat hidupku. Ini hadis-hadisnya nih hadirin. Ini dijelaskan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Mustofa karangan Qadhi Iyad. Sanadnya sampai kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang berziarah kepadaku di Madinah dengan tujuan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata mencari keridhaan Allah, karena fi jiwari, maka dia akan bertetangga denganku. Wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, dan aku akan memberikan syafaat baginya nanti di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang lain kata Rasul, barang siapa yang berziarah kepadaku setelah matiku, maka seolah-olah dia berziarah kepadaku pada saat aku masih hidup. Jadi enggak ada bedanya kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti Rasul masih hidup saja. Jadi hadisnya sahih. Keterangannya sangat jelas menunjukkan bahwa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah itu hukumnya boleh, bahkan disunnahkan, bahkan Rasul menganjurkan. Dan fadilah keutamaannya bagi orang yang mau berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa, akan menjadi tetangga Rasul dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini teman kita sudah lagi berangkat ke sana ya. Kapan kita ini mau nyusul hadirin? Kata santri teh kata Wildan, ah ustaz ngomong kayak gitu ustaznya aja belum. Makanya doain hadirin. Waktu dia izin, Ustaz saya izin mau berangkat. Alhamdulillah. Jangan lupa doain Ustaz di sana supaya bisa cepat-cepat nyusul gitu. Insya Allah. Terus juga di Mekah itu kan ada makom mustajab. Ya. Di mana? Di makom Ibrahim, di Hijir Ismail. Dekat Mekah, dekat Ka'bah, ya, di Hijir Ismail, di makam Ibrahim, itu makamun mustajabun, di sana tempat ijabah. Jangan lupa doain santri-santri yang lain, santri Miftahul Khair, supaya bisa cepat-cepat nyusul, insya Allah. Makanya ini harus ada yang ini, harus dihidupkan. Saya kira santri Mimho, kalau misalkan ada niat kita berangkat bersama, bisa lah. Ya. Nah, tapi harus dibentuk komunitasnya. Dulu pesantren kita ini udah pernah punya biro, tapi bangkrut. Gak tahu bangkrut, gak tahu gimana. cuman sekali berangkat, kedua kalinya hilang aja. Itu kantor itu kan itu biro. Tadinya kantor untuk biro perjalanan haji dan umroh, namanya Safar Tour. Wah, waktu dibuka boomingnya luar biasa, sampai 31 orang yang berangkat. Undang mubalik disatukan dengan kegiatan haul, belum haul ya, pembukaan aja dengan muludan. Nah, dipimpin langsung sama ustaz kita Kiai Haji Hafizin. Begitu. Nah, lalu berjalan di awal. Direkturnya putra Pak Haji Asep langsung. Kiai Haji Hafizin sebagai wakil direktur waktu itu. Cuman karena memang direkturnya diangkat PNS ke Tasik, akhirnya tidak terkelola. Ustaz Hafizin bingung, ini banyak jemaah ini yang mau, tapi karena memang tidak begitu diurus, akhirnya Ustaz Hafizin cari biro lain. Berkali-kali setiap tahun beliau berangkat, ya tahun ini aja beliau udah dua kali berangkat. Begitu, udah dua kali berangkat. Pertama berangkat kemarin pada bulan Rajab. Belum lama beliau datang. Sekarang kemarin udah berangkat lagi. Sekarang baru pulang beliau udah dua kali. Sering saya juga ngobrol sama beliau. Begitu, kenapa enggak ke Safar Tour saja? Begitu, ribet. Ya, enggak tahu masalahnya apa begitu. Ya kan itu sayang begitu. Ustaz Hafizin itu berangkat itu berapa puluh orang. Kemarin waktu menjelang Ramadan juga berapa puluh orang. Kalau dihidupkan itu. Subhanallah, tabarakallah. Sayang ya. Sayang tidak hadirin. Sayang sekali. Potensi Miftahul Khair ini luar biasa. Luar biasa hadirin. Potensi Miftahul Khair ini kalau misalkan. Nah, barangkali nantilah santri-santri Miftahul Khair ini itu ya gimana caranya bisa menghidupkan kembali lah begitu. Ya, insya. Itu si Rijal saya tanya. Bisnis apa emang teman? Bisnis biro katanya, biro haji dan memang kalau sudah terjun di bisnis biro perjalanan itu harus siap mental dan siap fisik katanya. Karena memang apalagi zaman sekarang ngurusnya itu capek luar biasa. Memang keuntungannya kalau maju dan banyak jemaah gede hadirin. Gede itu untungnya begitu. Tapi memang capek. Capek begitu ngebimbing orang. Nah ini pas capeknya itu kalau pas ngurusin surat-surat. Bisa itu susah katanya sekarang. Nah ini juga ada keluarga nih. Keluarga yang rumah baru itu beliau pengen berangkat. Beliau itu daftar sudah dari berapa bulan yang lalu. Gak jadi berangkat sampai saat ini. Kenapa? Gara-gara visanya gak keluar. Istrinya Ustaz Hafizin, Teh Teti itu hanya berapa hari. Diajak, ayo ikut saja. Ngurus-ngurus sehari selesai langsung berangkat hari selanjutnya. Memang terkadang nasib juga panggilan dari Allah itu sangat menentukan. Yang udah niat berbulan-bulan gak jadi berangkat. Yang tadinya gak ada niat sehari ngurusin langsung berangkat. Ya ini contoh. Bahwa memang gak mudah kan kepercayaan juga. Kan biro itu kan termasuk kepercayaan juga. Begitu. Nah jadi kalau misalkan mau terjun. Memang harus betul-betul dengan kesiapan mental dan kesiapan fisik. Ngurus-ngurusin yang kayak gini ya ini. Masalah paspornya, masalah visanya begitu. Katanya begitu. Katanya. Begitu pala hadirin. Ya. Nah. Silahkan nanti barangkali ada inisiatif. Jadi kalau ini mohon maaf nih. Tapi kalau Miftahul Khair. Itu sebetulnya. Kalau misalkan mau dihidupkan. Itu potensinya besar. Memang kalau saya pribadi saya belum bisa karena saya enggak ahli dalam menghidupkan kayak ginian tuh enggak bisa begitu. Jadi butuh orang-orang yang memang punya terobosan-terobosan, punya keberanian maju ini pesantren. Begitu. Saat ini saya nggak bisa, belum bisa. Mudah-mudahan kedepannya bisa lah. Ya, karena memang semua juga harus dengan ilmunya begitu hadirin. Kalau hanya niat saja yang menggebu-gebu dengan pandangan sepihak, wah kita bakal kayak gini Pak. Tetap aja nanti ada masalah. Tapi kan bisa belajar juga. Kayak sekarang kasus yang sedang dihadapi oleh Ustaz Yusuf Mansur ya. Dengar enggak sekarang lagi ramai banget tuh. Itu lagi-lagi berita Ustaz Yusuf Mansur, lagi-lagi berita Ustaz Yusuf Mansur. Beliau spiritnya baik, tujuannya baik, tapi salah langkah katanya gitu. Jadi beliau ini mengumpulkan dana dari ribuan jamaah, termasuk dari santri-santrinya, termasuk dari wali-wali santrinya, satu orang 10 ribu, satu orang 10 ribu, beliau kumpulkan dengan katanya sih investasi untuk buat hotel. Hotelnya sudah berdiri. Dana yang beliau kelola itu kata penuturan beliau antara 20 sampai 30 miliar. Meskipun ada yang ngomong katanya sampai ratusan miliar. Tapi kata beliau, alhamdulillah insya Allah. Amin beliau. Kata beliau, kalau kata beliau sendiri sih saya ngurus dana itu hanya sekitar 20 sampai 30 miliar. Nah, masalahnya itu timbul karena... Nah, sekarang kan mau finishing, belum jadi gitu. Tapi lahannya sudah di situ, terus bangunannya juga sudah jadi. Berapa ratus kamar gitu. Jadi itu akan digunakan untuk kaum muslimin penyewaan bagi mereka yang akan melaksanakan haji dan umroh. Begitu. Nah, tiba-tiba ada dari Kementerian PU datang. Security datang. Akhirnya di hold dulu sama beliau itu. Di stop dulu. Kenapa? Ternyata memang masalah perizinannya belum. Terus juga masalah nah akhirnya karena memang diberhentikan proyek itu, otomatis kan menimbulkan reaksi. Wah, sama media dipanas-panasin. Kata media, ini gimana ini? Kalau misalkan ada yang nanya, ini nasabah enggak ridho begitu dan lain sebagainya. Ah, subhanallah, kasihan banget itu Ustaz Yusuf Mansur. Tapi kalau beliau, saya yakin tujuannya juga baik. Dan beliau mau untuk belajar. Saya ini alhamdulillah diingatkan gitu. Saya butuh orang-orang seperti ini. Saya butuh PU datang ke proyek ini. Supaya apa? Supaya saya bisa meluruskan. Salahnya di mana, perizinannya seperti apa, itu akan saya tempuh. Kata Ustaz Yusuf Mansur. Ya, saya pada spirit aja. Dari seorang kiai, saya kan ustad gitu. Kalau saya ahli ekonom, kalau saya ahli hukum, saya gak mungkin mustad gitu. Saya mungkin akan jadi ahli ekonom. Saya akan jadi ahli hukum karena saya ahlinya dalam ilmu agama, ya saya ustadz begitu. Nah, saya sebagai seorang ustadz yang mungkin minim dalam masalah pengetahuan seperti itu, dan saya punya spirit yang luar biasa demi kemanfaatan dan kemaslahatan umat, jadi saya berjalan. Akhirnya beliau kan itu memang nggak tahu hadirin. Terkadang, nah setelah siaran Ustadz Yusuf Mansur di televisi itu, di Metro itu, nggak tahu itu Metro tujuannya apa, itu langsung membongkar kasus-kasus yang mirip, begitu, kasus-kasus yang mirip, yang rata-rata pelakunya itu adalah ustadz, di antaranya Jaya Permana. Itu dia bikin koperasi yang namanya Langit Biru. Dia sudah mengumpulkan dana nasabah dengan dengan koperasi itu sampai kalau tidak salah angka 30 triliun. Siapa Jaya Pramana itu? Dia itu adalah seorang ustaz. Ngajak ke jamaahnya untuk investasi dalam daging. Menjanjikan sampai sekian persen. Ada yang kecil nilainya, ada yang besar. Yang kecil itu antara 1 sampai 5 kilo daging. Berarti sampai 500 ribuan. Ada yang sampai ratusan, itu besar. Nanti kembalinya sekian persen dalam tiap bulan. Begitu pula hadirin. Dan dana yang tertampung itu banyak sekali. Sampai puluhan triliun. Dan ternyata motifnya itu dia tidak bisa menggerakkan. Jadi memang awalnya sih berjalan. Tapi gali lubang tutup lubang gitu loh. Akhirnya kan tetap saja tekor itu Jaya Pramana itu. Jadi ada yang apa? Yang invest lagi, dia tidak bisa menggolongkan dananya sehingga tidak bisa memberikan apa yang dia janjikan akan memberi tiap bulan sekian persen. Akhirnya duit yang dari nasabah baru dikasih ke yang lama. Nanti dah. Jadi kayak sistem gali lubang tutup lubang. Tapi dia itu akhirnya karena memang banyak yang tidak tertutupi, akhirnya protes, nanya dan segala macam. Akhirnya ditangkap di Purwakarta, di hotel di Purwakarta, masuk bui. Dan kemarin belum lama ini Jaya Pramana ini meninggal tanpa sebab di bui. Ustaz tuh kiai. Satu lagi yang dibongkar itu di Kalimantan namanya Lihan. Pernah dengar Lihan? Lihan itu juga seorang guru ngaji. Ustaz, spiritnya mungkin benar, tujuannya benar, bikin koperasi untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Dia mengumpulkan itu katanya sampai berapa triliun, 1 atau 2 triliun, hampir triliun lah katanya itu Lihan itu, ya, atau berapa miliar lah, wallahu a'lam tepatnya, cuman banyak saja dikumpulkan dana oleh Lihan itu. Akhirnya masuk penjara juga itu kiai. Begitu pula hadirin. Jadi terkadang malu juga ini. Wah kok kiai pekerjaannya kayak gini. Tujuannya sih mungkin baik, tapi karena dia tidak apa namanya, tidak profesional mungkin, jadi terjebak sendiri begitu loh. Dana nasabah tidak bisa dikembalikan, berapa miliar begitu kan. Adianya harus berurusan dengan hukum. Sampai sekarang Lihan masih di penjara, divonis 9 tahun dengan pasal penipuan dan penggelapan dan lain sebagainya, dengan pasal berlapis itu. Siapa Lihan? Kiai, ustaz, guru ngaji di mana? Di Kalimantan sana. Makanya Ustaz Yusuf Mansur ini alhamdulillah dia bersyukur karena diselamatkan begitu ya. Terima kasih, saya niatnya baik, spiritnya baik, dan saya pun yakin spirit Ustaz Yusuf Mansur baik. Tapi mungkin karena faktor undang-undang yang dia tidak pahami, faktor hukum yang beliau mungkin tidak begitu tahu, hanya spiritnya saja, ya akhirnya beliau terjebak juga. Akhirnya mau gak mau proyeknya harus berhenti dulu, begitu pala hadirin. Lalu setelah itu beliau mau ngurus-ngurus katanya, ya saya sih kalau diomongin orang, dicaci maki orang, saya nggak mundur, saya justru lebih maju, saya akan belajar, begitu kata beliau. Luar biasa semangatnya. Nah makanya ya namanya ustaz itu, kiai itu sih baiknya ya ngajar mengajar saja gitu kan ya. Kalau masalah haji dan umroh ngebimbing ya ngebimbing saja gitu, masalah manajemen keuangan dan lain sebagainya, ngatur ini dan itu ya enggak baik sama kiai, sama ustadz begitu. Baiknya sama siapa yang profesional begitu loh. Sok misalkan kalau kiai ustadz pegang duit, mending kalau duitnya dia pegang dengan sebenar-benarnya. Kalau misalkan dipakai sama ustadz sama kiai tersebut, pas diminta dia enggak bisa ngembaliin, bagaimana coba? Tanggapan orang lain kan seperti itu, repot. Wah ini kiai nggak benar kan, ustadz nggak benar, malah bukan bagiannya begitu ya. Hanya saya juga nggak berani terus terang ini pengurusan. Wah biro ini udah saya ini mohon maaf mendengar itu sampai hampir dana awal ini yang disiapkan untuk kemajuan biro ini. Ya mudah-mudahan kedepannya barangkali bisa berjalan begitu. Nggak bangun ininya aja kantornya itu harus banyak banget. 30 orang, 31 orang pemberangkatan yang pertama. Pemberangkatan yang kedua ada berapa belas orang, habis itu nggak berjalan lagi. Begitu pula hadirin. Nah, mudah-mudahan nanti santri lah. Santri Miftahul Khair ada yang peduli ini. Ya. peduli terhadap miftahul khair. Hadirin, karena memang terkadang beberapa pesantren itu majunya sama alumni-nya begitu. Majunya itu sama alumni-nya. Sekarang ustadznya enggak gableg gitu kan. Enggak ngerti, orang-orangnya juga enggak. Nah, terus para santrinya juga tidak begitu peduli gitu. Ya akhirnya jalan di tempat begitu para hadirin. Ya, betul tidak? Begitu. Jadi sekarang ini lagi macet. Tahu macet? Tahu enggak dok, macet dok? Enggak tahu. Lagi ramai, lagi booming. Lagi booming ini yang namanya bisnis. Bisnis umroh, perjalanan haji dan umroh itu lagi booming. Meskipun katanya, kata Kang Hafiz, kata istri beliau, karena beliau teh-tetinya itu kerja di biro-nya. Jadi Ustaz Hafizinnya sebagai pembimbingnya, istrinya sebagai pekerja di sana begitu. Nah, beliau menyampaikan seperti itu bahwa sekarang ini agak susah begitu. Ada aturan-aturan baru di mana yang nganter-nganter itu yang ngejemput sekalipun enggak boleh masuk ke bandara. Jadi semuanya harus di ruang tunggu. Kalau dulu boleh beberapa orang untuk ngambil tas, ngambil jam-jam, kayak gitu boleh. Sekarang enggak boleh. Jadi harus diambil oleh itunya, oleh masing-masing jamaah. Kalau jamaah pada capek, ya otomatis pembimbing yang harus bertanggung jawab. Makanya katanya Ustaz Hafidin kemarin kecapean luar biasa. Ya memang betul. Sekarang aturannya semakin ketat begitu. Pisa-pisa itu susah sekarang. Bahkan sekarang ada aturan yang sudah naik haji sekali itu enggak boleh lagi dalam kurun sekian tahun begitu. Ya, jadi memang lagi macuh karena memang banyak peminat untuk umroh ini, tapi memang aturan agak sulit sekarang itu. Ziyadatun, udah dulu lah ya. Kita ganti kitab. Ada yang mau UAS? Enggak ada. Ya Ali, wahai Ali. Walil halim, dan bagi orang yang halim. Halim itu enggak gampang ambekan. Enggak gampang marah. Salah soal amatin itu ada tiga ciri. Yasilu man. Satu, yasilu nepungken. Nepungken bahasa Indonesianya apa hadirin? Menggabungkan. Nepungkan. Nepungken. Menghubungkan. Man kepada orang koto'ahu yang memutuskannya. Nyambungin, disambungin. Menghubungkan kembali. Wayu'ti, dan ngasih man kepada orang haromahu yang menghalanginya, yang enggak ngasih kepadanya. Wayaku, dan memaafkan aman kepada orang zolamahu yang berbuat zalim kepadanya. Itu ciri orang yang hilim hadirin. Yasil man koto'ah. Yu'ti man haromah. Ya'fu amman zolamah. Helim itu namanya. Begitu ya. Jadi silaturahmi yang sudah putus-putus ini disambung-sambungkan. Orang lain berusaha untuk memutuskan, dia justru menyambungkan. Orang lain menghalangi, enggak ngasih ke dia, dia justru ngasih. Orang lain berbuat zalim kepadanya, dia justru memberi maaf. Ini namanya orang hilim hadirin. Ya Ali, wahai Ali, walis soburi, dan bagi orang yang sabar. Salatu alamatin itu ada tiga ciri. Asobru satu sobar ala ta'atillahi ta'ala dari taat kepada Allah ta'ala. Wasobru dan kedua sobar alal musibah dari musibah. Wasobru dan ketiga sobar ala qadho illah terhadap qadho Allah, kepastian Allah. Begitu para hadirin. Sobar itu ada tiga. Sobar terhadap ketaatan. Nah ini beda-beda ya derajatnya ya. Kalau sabar dalam ketaatan itu 300. Kalau sabar dari kemaksiatan 600. Kalau sobar dari qadha Allah, kepastian Allah itu 900 derajatnya. Nah, sabar kepada ketaatan baru juga tadi udah zuhur. Sekarang udah azan lagi asar. Ya harus berjamaah. Padahal lagi gak enak badan. Padahal lagi pegel. Padahal lagi malas. Sabar. Sabarnya bagaimana? Bukan diem aja saya mah sabar aja salatnya. Diem aja gak ke masjid. Itu bukan sabar namanya. Itu makasal. Ngedul. Gitu. Malas. Sabarnya itu dengan bergegas gitu loh. Bergegas meninggalkan tempat duduknya, meninggalkan aktivitasnya untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Begitu para hadirin ya, saya mau sabar, diem aja gitu ya. Lalu yang kedua sabar dalam maksiat. Begitu, sabar dalam maksiat. Di sini musibah ya. Ada itu sabar dalam maksiat. Pengennya tuh maksiat tapi dia enggak lakuin. Kalau dia lakuin berarti dia enggak sabar tuh. Gitu. Nah, sabar dalam musibah. Kalau dalam keterangan yang lain musibah sama qadha ilah itu masih satu kategori begitu. Jadi sobar dalam ketaatan, sobar dalam kemaksiatan, dan sobar dalam qadha ilah. Tapi di sini dibedakan yang maksiatnya enggak ada, tapi musibah dan qadha ilah. Begitulah para hadirin. Ya Ali, wahai Ali, lit ka'ibi bagi orang yang bertaubat, salah su'ala mati itu ada tiga ciri. Ijtinabul haram, satu menjauhi yang haram. Wal hirsu dan kedua ada demes. Apa itu kada demes bahasa Indonesianya? Hah? Rip? Apa rip? Kada demes. Teterlah. Hirsu. Kada demes. Hah? Terlalu cinta ya. Banget cinta nate. Kasang serem. Alat tolabil ilmi untuk menuntut ilmu. Sangat cinta menuntut ilmu. Kasang serem menuntut ilmu. Begitu. Wala ya'udu dan ketiga tidak kembali. Lizanbi kepada dosa. Kamala ya'udu seperti tidak akan kembali lagi apa al-halibu susu peresan. Lidor'i kepentil susunya lagi. Nyebutnya gimana tuh? Ya gak kembali lagi. Misalkan ada air susu yang udah keluar. Bisa gak suruh masuk lagi? Ya enggak ya. Begitu. Misalkan meres susu sapi misalkan. Udah diperes ya udah aja. Susu sapi itu keluar. Gak mungkin bisa masuk lagi. Begitu. Nah ini ciri daripada orang yang bertaubat itu ada tiga. Yang pertama adalah ijtinabul haram. Dia akan menjauhi hal-hal yang haram. Lalu yang kedua dia akan semangat untuk menuntut ilmu. Terlalu kasengserem untuk menuntut ilmu. Rajin untuk menggali mutiara ilahi. Dan yang ketiga, dia tidak akan kembali kepada perbuatan dosanya, sebagaimana air susu yang sudah keluar itu tidak akan kembali lagi kepada tempatnya. Begitu pula hadirin. Jelas tidak hadirin? Dok, jelas gak dok? Ah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.